بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan tata cara dalam beribadahnya seorang hamba kepada Rabbnya, agar kemudian seorang muslim ketika dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dia membangun amalannya dengan dalil-dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab seorang muslim ketika dia mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia mengetahui sedikit demi sedikit dari ilmu din sehingga mengeluarkan dia dari kejahilan. Sebab kejahilan menyebabkan gelapnya seorang dalam beramal. Ibaratnya seperti seseorang yang berjalan di kegelapan malam. Dia tidak mengetahui kemana dia berjalan. Dan dia hanya sekedar meraba-raba. Mungkin dia selamat. Dan kemungkinan besar dia akan binasa. Berbeda dengan seorang yang memiliki ilmu dengan tafaqquh fid din menyebabkan seorang beramal dengan penuh kejelasan. Setiap amalan selalu dibangun di atas dalil dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia mempelajari agama Allah dan memahaminya dengan baik sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembacaan dari hadis-hadis bulughul maram. Dan kita masih dalam menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitabus salah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi seorang untuk mengucapkan pada setiap penghujung salat yang wajib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah seorang sahabat yang mulia dan termasuk di antara 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan kabar gembira jaminan syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kesempurnaan iman beliau dan kesungguhan beliau, keikhlasan beliau dalam beribadah dan mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yata'awwadhu bihinna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berta'awwudh, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara berikut ini. Duburas salati, pada penghujung salatnya, pada penghujung salatnya. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu makna dari duburus salawat, bahwa kata-kata dubur itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dubur adalah bahagian dari sesuatu itu, bahagian akhir dari sesuatu tersebut. Maka dengan makna ini, kata-kata dubur ketika disandarkan kepada as-salah, maksudnya bahwa sesuatu itu bahagian dari sholat, yang merupakan bahagian terakhir sebelum dia meninggalkan sholatnya. Yani sebelum dia salam, itu juga disebut dubur. Makna yang kedua yang dimaksud dubur adalah di luar dari sesuatu. Yani setelah mengerjakan sesuatu itu, lalu kemudian dikerjakan yang berikutnya yang disebut dubur. Dan kedua makna ini ada dua kemungkinan. Akan tetapi jika kita melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila penyebutan dubur di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalamnya doa ataukah at-ta'awudz berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya disebutkan sebelum salam, sebelum seseorang menyelesaikan salatnya. Dan itulah hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan untuk memperbanyak doa dan berta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum seseorang itu mengucapkan salam. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa apabila salah seorang kalian selesai bertasyahud, maka hendaklah dia berta'awudz kepada Allah dari empat perkara. Ini disebutkan sebelum salam. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, thumma liyatakhayyar minal mas'alati masya. Kemudian dia memilih dari permintaan apa saja yang dia kehendaki. Menunjukkan ta'awudz, demikian pula as-su'al, meminta, berdoa, hendaklah itu diperbanyak sebelum salam. Berbeda halnya kalau itu berbentuk zikir, al-adhkar, maka itu dianjurkan untuk diucapkan sesudah selesai mengerjakan sholat. Seperti misalnya seorang beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, akan disebutkan nanti hadis yang menjelaskan tentang ini, yaitu disebutkan setelah sholat. Maka ini wallahu ta'ala alam yang zahir. Ada sebagian para ulama memahami bahwa penyebutan duburus salah, yang dimaksud adalah setelah selesai sholat. Nah, maka tidak mengapa demikian. Hanya saja yang perlu diperingatkan bahwa berzikir setelah sholat itu dilakukan secara furada. Masing-masing berzikir tanpa komando. Dan tidak perlu dilakukan secara berjamaah. Namun masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing berdoa apabila dia hendak berdoa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awudz dengan kalimat-kalimat ini setelah salat, yakni pada penghujung salat, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-jubn. Al-jubn artinya rasa takut, pengecut, ya. Dan ini adalah merupakan sifat yang terdapat pada diri seorang yang menunjukkan kelemahan, ya, sifat pengecut, sifat jaban. Sebab dengan sifat tersebut menyebabkan seorang terkadang terhalangi untuk melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berjihad jalan Allah tabaraka wa taala. Kalau dia memiliki sifat al-jubn ini, pengecut, maka dia tidak akan berani. Dia tidak akan melangkah ke medan jihad. Kenapa? Takut dari musuh. Nah, menunjukkan kelemahan dan menyebabkan dia enggan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa? Takut menghadapi resiko. Takut ini dan takut itu. Terus dibayang-bayangi dengan ketakutan. Sehingga menyebabkan dia meninggalkan bahagian-bahagian penting dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah di antara kalian ada segolongan yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang beruntung. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan keberuntungan bagi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu dalam batas-batas dia sebagai seorang muslim. Nah, tapi kalau dia punya sifat pengecut, maka dia selalu menghindar dari hal-hal yang seperti ini. Enggan untuk menyampaikan kebenaran, takut menghadapi resiko. Datang perintah berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha untuk akhirnya mencari-cari alasan. Ya, inilah itulah, agar kemudian dia bisa terhindar dari al-jihad tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa al-jubun merupakan sifat yang tercela, yang menyebabkan seorang itu menjadi rendah, ya, menjadi hina, dalil. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan kelemahan umat ketika mereka terlalu cinta dengan kehidupan dunia dan takut yang namanya kematian, enggan berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, enggan untuk mengucapkan kalimatul haq dan yang semisalnya, menyebabkan dia menjadi seorang terhinakan. Kemudian yang kedua, wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dikembalikan kepada umur yang paling jelek. Nah, ada sebelumnya ikhwan. Hah? Ada yang terhapus di sini. Wa a'udzu bika minal bukhl. Ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-bukhl, dari kebakhilan, kekikiran. Ini juga merupakan sifat yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam beberapa ayatnya celaan terhadap orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan apa yang dia miliki dari harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, sementara dia diwajibkan untuk melakukan itu. Ada bagian dari harta yang harus dia zakatkan, ada bagian dari harta yang harus dia sedekahkan, ada bagian dari hartanya untuk dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi dia menahan diri dari hal tersebut yang menyebabkan dia tercela. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang buruk, Allah mengatakan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Bahkan bukan itu saja, dia memerintahkan manusia untuk menjadi orang yang kikir, jadi orang yang bakhil, lalu menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada yang dari keutamaan. Ini madzmum, tercela yang seperti ini. Dari harta kita ada kewajiban, ada hak yang harus kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga sifat al-bukhl sangat bertentangan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya, ajarkan kepada umatnya. Di antara sifat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dikenal dengan kedermawanannya, dengan keterbatasan harta yang beliau miliki. Tapi ketika beliau memiliki harta, dikenal dengan kedermawanan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Tapi kalau masuki bulan Ramadhan, beliau lebih dermawan lagi. Lebih senang berderma. Nah, menginfakkan, menyumbangkan apa yang dia miliki. Dan itu adalah sifatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka terbebas dari sifat ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari syuh, dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Di antara sebab yang mendatangkan al-falah, keberuntungan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, adalah terbebasnya seseorang dari kekikiran, asy-syuh wal bukhl. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah menjelaskan tentang sifatnya orang-orang ansar ketika mereka membantu saudara-saudara mereka yang berhijrah. Alladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang untuk menyambut orang-orang yang hijrah yang datang ke negeri-negeri mereka. Nah, mereka membantunya dalam keadaan tidak ada perasaan sempit sedikit pun dalam hatinya. Bahkan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin atas diri mereka sendiri. Lalu setelah itu Allah menyebutkan ini. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Mendapatkan keberuntungan. Inilah sifat para sahabat. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang senang berdelma, bersedekah, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka yang mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dididik untuk lebih mengutamakan kehidupan akhirah. Nah, sehingga ketika mereka berbuat, selalu fikiran mereka ini bermanfaat di akhirah. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang apabila mereka bersedekah, mereka berinfak, subhanallah. Ya. Mereka berinfak seperti orang yang tidak takut miskin. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari kedua sifat ini, sifatul jubn, sifatul bukhl. Sifat pengecut dan sifat kekikiran. Hati-hati. Termasuk yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang telah dikaruniai anak. Anak itu adalah rezeki dari Allah, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berhati-hati. Boleh jadi dengan anak yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, itu menjadi sebab kita memiliki dua sifat ini. Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan itu dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Al-waladu majbanatun mabkhala. Anak itu majbanah mabkhala. Anak itu dapat menyebabkan seseorang menjadi pengecut dan seseorang jadi kikir. Dengan sebab siapa? Anak. Bisa menjadi fitnah. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah menyebabkan kalian lalai disebabkan karena kalian memiliki harta dan disebabkan karena kalian memiliki anak, menyebabkan kalian lalai dari zikrullah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah, membuat seorang jadi pengecut dan menyebabkan seorang menjadi kikir, saking sayangnya dia kepada anaknya. Nah, ada perintah berjihad, waduh gimana, terpisah dari anak, nah anak tercinta, mau berangkat, waduh masih teringat, rindu anak. Nah, ya, ini anak beneran, bukan hanya anak mertua. Nah, anak beneran, rindu dia. Akhirnya cari-cari alasan. Wah, saya nggak bisa. Saya termasuk orang yang punya uzur untuk berangkat berjihad. Akhirnya seperti itu. Mau bersedekah? Waduh, gimana anak saya? Mending saya kasih anak saya. Akhirnya nggak bersedekah-sedekah akhirnya. Akhirnya dia berat untuk berinfak. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umur, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dikembalikan kepada umur yang paling jelek. Yang dimaksud umur yang paling jelek ini, yakni kembali seperti keadaan semula. Ketika seorang baru lahir, ada enggak anak yang baru lahir langsung bisa ahli dalam bidang ini, ahli dalam bidang itu? Enggak tahu apa-apa dia, iya kan? La ta'lamuna syai'a. Lalu kemudian dia belajar sedikit demi sedikit. Lalu kemudian dia semakin tumbuh remaja, semakin dewasa, ya, lalu kemudian masuk ke umur yang dia akan menjadi orang yang sudah berumur. Nah, hati-hati di umur yang panjang ini. Kadang-kadang di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepada umur yang paling jelek. Apa yang dimaksud? Al-haram, pikun. Nah, itu umur yang paling jelek. Dipanjangkan umurnya sampai kemudian dia menjadi seorang yang pikun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama min ba'di 'ilmin syai'a." Di antara kalian ada yang sudah diwafatkan. Di antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya sehingga dia dikembalikan pada umurnya yang paling jelek. Nah, sehingga apa-apa yang dahulu dia ketahui jadi enggak tahu. Ya. Kalau orang sudah pikun kan, berarti kekuatan akalnya itu semakin melemah, melemah, melemah. Akhirnya seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, ya, pernah ana mendengarkan ada seorang pikun bersin dia, bersin. Assalamualaikum. Bersin lagi. Waalaikumsalam. Nah, menunjukkan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya. Nah, ini kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang tercela. Nah. Oleh karena itu, di kalangan para ahlul hadis, ya, di antara mereka ada yang akhirnya riwayatnya ditolak disebabkan karena terjadi ikhtilat pada akhir umurnya. Ya, fikirannya atau akalnya itu sudah terjadi perubahan. Mereka disebut al-mukhtalit. Perawi yang sudah terjadi ikhtilat, yakni kerusakan pada hafalannya. Nah, sehingga di antara perawi itu ada yang dilihat kalau muridnya itu adalah murid yang pernah mengambil riwayat darinya sebelum dia itu pikun, maka diambil riwayatnya. Tapi kalau tidak diketahui, maka tawakuf. Kita tawakuf. Dalam artian kita tidak boleh mengambil riwayatnya untuk mensahihkannya sampai jelas bahwa ini riwayat dia ambil sebelum terjadi perubahan hafalannya. Di antara para ulama ada yang ketika telah pikun itu segera dikarantina oleh keluarganya. Gak boleh lagi keluar. Gak boleh ngajar. Ya, agar riwayat-riwayatnya itu tetap aman. Ya. Orang-orang tetap meriwayatkan hadis-hadis yang benar-benar dia meriwayatkannya ketika dia masih memiliki hafalan yang kuat. Nah. Dan rahmatullah Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau yang dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhir umurnya ketika beliau sedang sakit-sakit kerasnya itu, subhanallah, masih memiliki apa hafalan yang luar biasa, tidak terjadi perubahan pada hafalan beliau, pada akal beliau masih demikian kuatnya. Nah, ketika beliau dalam keadaan sakit keras, ada seorang datang pada saat beliau di atas pembaringan. Seorang ini masuk, lalu kemudian mendatangi Syekh Al-Albani dan mencium tangannya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketika tangan beliau dicium, kata Syekh Al-Albani, jangan engkau biasakan murid-muridmu untuk melakukan hal ini kepada gurunya. Ya, karena beliau berpendapat bahwa tidak dianjurkan membiasakan untuk mencium tangan seorang alim. Nah, boleh kalau sekali-kali, kalau beliau mengatakan agar tidak dibiasakan hal tersebut. Wa a'udzu bika min fitnati dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya dunia. Nah. Ya, dunia ini memang penuh dengan fitnah. Apabila seorang tidak senantiasa mendidik dirinya sendiri, menahan hawa nafsunya agar kemudian tidak terjatuh dalam fitnah dunia. Nah. Maka sangat cepat dia terpleset. Sangat cepatnya dia tergelincir dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Gemerlapan dunia ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Jangan kalian itu terpengaruh dengan kehidupan dunia. Dan jangan sampai kalian itu ditipu oleh syaitan yang senantiasa membuat kalian itu tertipu. Jangan. Dunia ini kalau diikuti enggak ada habisnya. Ya. Nah. Nanti kadang-kadang seorang nanti saya ingin memperbaiki diri. Nanti saya ingin memperbaiki, tapi ini dulu yang saya dahulukan. Terus mencari-cari dunia. Sudah dapat ini, belum segini. Sudah dapat satu, pengen dua. Sudah dapat dua, pengen tambah tiga. Dapat tiga, pengen empat. Terus seperti itu. Ya begitulah dunia. Nah, begitulah dunia. Kalau kemudian seorang itu tidak menahan dirinya, kalau kemudian seorang itu tidak mengatur dirinya sendiri dan menahan dari hawa nafsunya, dan dia terus mengikuti dunianya, akibatnya keadaan seperti Qarun yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anna libni adama wadiyan min zahab la ahabba ayyakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba. Kalaulah sekiranya manusia itu diberikan satu lembah emas, dia tidak akan puas, pengen tambah lagi dua lembah. Ada yang punya satu lembah emas di sini? Nah, katanya ada berita di salah satu daerah di Sulawesi itu banyak emasnya. Orang berlomba-lomba ke sana. Baru dapat 10 gram, Sudah bangganya bukan main. Ini satu lembah. Gak merasa puas manusia. Pengen tambah lagi. Dua lembah. Padahal kalau dia mati, yang mengisi mulutnya itu apa? Emas apa? Tanah. Terisi dengan tanah. Nah, namun begitulah keadaan manusia. Kalau dia tidak menyadari tentang hakikat penciptaan dirinya di muka bumi ini, akibatnya dia akan terus terbawa dengan kehidupan dunia. Memang kalau diikuti nikmat, tapi nikmatnya itu sesaat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nikmatnya sesaat. Nah, fitnatud dunia, fitnatus syahwat, fitnah wanita, kalau diikuti, seorang hanya akan merasakan kenikmatan itu sesaat. Nah, kalau meninggal, apa yang dipersiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ada yang bermanfaat kecuali amal saleh. Apa yang dia kumpulkan di dunia itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu al-'abdu yawm al-qiyamah, mali mali mali. Seorang hamba akan berkata pada hari kiamat, hartaku, mana hartaku, mana hartaku? Dia menyangka bahwa harta itu akan dia bawa nanti pada hari kiamat. Sebagian orang lagi bodohnya, kalau ada orang mati, hartanya dimasukkan bersama dengan mayatnya. Hartanya dimasukkan di situ. Ya, dia menyangka bahwa harta itu akan dibawa pada yaumul qiyamah. Tidak bermanfaat. Nah, walaysa lahu min balihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amwa wa ma siwa dhalika fa dhahib wa tarikuhu linnas. Padahal dia tidak punya harta kecuali apa yang dia makan, habis. Apa yang dia pakai sampai lusuh. Dan apa yang dia sedekahkan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu akan pergi dan akan dia tinggalkan kepada orang lain. Ahli warisnya akan mendapatkan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang harus kita fikirkan, bukanlah suatu hal yang terlarang seorang mencari dunia. Silakan mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keutamaan, silakan. Tapi jangan sampai apa yang kita cari itu melalaikan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebabkan seorang menelantarkan salat lima waktunya, menyebabkan seorang lagi tidak memperhatikan puasa Ramadannya, menyebabkan seorang tidak lagi memperhatikan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, cobalah kita perhatikan, tidak ada artinya. Ya. Nah, kita mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya tidak akan bisa membuat kita jadi awet muda. Ada yang mengumpulkan harta semakin bertambah harta yang semakin muda? Gak ada. Walaupun berusaha diberikan apa itu make up dengan berbagai jenis merek yang mahal dan yang murah, ya, berusaha untuk dipercantik dirinya, tetap saja akan terlihat keriput-keriput, ya kan? Semakin lama semakin banyak keriputnya. Nah, bagaimanapun keadaannya, setelah itu apa? Ya, kita tinggal menunggu yang namanya kematian. Nah, kalau sudah mati, apa arti harta itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mufariqu wa ahbib man syi'ta fa innaka ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Hiduplah sesuka kamu, kata Jibril, hidup sesuka kamu, karena suatu saat nanti kamu akan menjadi mayit, kamu akan mati. Cintai siapa saja engkau hendak cintai, silakan. Sebab suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya, pasti itu. Ya. Enggak ada yang diistilahkan sehidup semati, enggak ada. Nah. Ya. Kalau dia sehidup mungkin dia enggak semati. Kebanyakannya begitu. Kalaupun dipaksakan harus mati, belum tentu dia akhirat bareng. Ya, tergantung amalannya. Kecuali orang-orang yang membangun amalannya di atas taqwallah subhanahu wa ta'ala. Itu persahabatan tidak akan terlepas itu. Al-akhillah yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Hanya orang-orang yang bertakwa, mereka itulah yang akan diabadikan persahabatannya, percintaannya di antara sama mereka. Nah. Wa'amal masyikta. Beramallah apa yang engkau hendak kerjakan, apa yang engkau hendak amalkan. Karena sesungguhnya engkau akan dibalas terhadap amalan kamu itu. Mau mukmin silakan. Man syaa fal mu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin silakan dia kafir. Terbuka jalan, silakan. Tapi ingat, masing-masing ada balasannya. Jangan kita menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu lalai dari apa yang kita amalkan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perhatikan diri kita. Ya, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, setinggi apapun titel yang kita punya, itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Maka hadis ini menetapkan bahwa siksaan kubur itu ada bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan hadis-hadis tentang adzabul qabr itu hadis-hadis yang mutawatir dan bahkan dikuatkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim. Oleh karenanya tidak ada yang mengingkari tentang adanya siksaan kubur kecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Dari Mu'tazilah dan Neo-Mu'tazilah. Seperti Hizbut Tahrir yang mengingkari adabul qabr. Dengan alasan hadisnya hadis ahad. Menunjukkan mereka tidak mengerti tentang ilmu hadis. Siapa yang tahu tentang ilmu hadis lalu kemudian mempelajari dan mengumpulkan jalan-jalan hadis tentang siksaan kubur yang datang dari berbagai jalan? Tidak akan mungkin dia mengingkari hadis itu. Sangat banyak sekali. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah beriman dan berkeyakinan bahwa azab kubur itu ada bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur juga itu ada bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Mereka dari kalangan kaum mukminin. Maka hadis ini menjelaskan pada kita dianjurkannya kita mengucapkan ta'awudz ini dari kelima perkara. Sebagaimana kita sebutkan bahwa terjadi khilaf kapan diucapkan, apakah sebelum salam atau sudah salam. Dan yang zahir kita mengucapkannya sebelum salam. Wa an Thauban radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari Thauban radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha. Apabila Rasulullah SAW selesai insarafa, yani telah selesai dari salatnya, maka beliau pun beristighfar kepada Allah 3 kali. Yani mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa qala, lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Ya Allah, engkaulah As-Salam. As-Salam itu merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah As-Salam. As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Yang dimaksud dengan As-Salam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari segala kekurangan-kekurangan. Dari segala yang merendahkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan maha sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama As-Salam merupakan nama Allah yang mengandung sifat kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak satu pun dari nama dan sifat Allah itu yang terdapat padanya kekurangan. Ya. Kalau ada kekurangan berarti itu bukan nama Allah. Ada sebahagian yang menyangka bahwa di antara nama Allah Ad-Dhar, yang maha memudaratkan. Kadang-kadang kita mendengarkan itu. Bahkan kadang-kadang kita membaca. Kalau di sebagian masjid itu kan ada yang menulis Asmaul Husna keliling itu. Ya, dari tembok kanan, depan, samping, kiri, sampai belakang. Asmaul Husna. Itu biasanya yang disebut salah satunya adalah Ad-Dhar. Setelah menyebut An-Nafi. An-Nafi Ad-Dhar. Untuk menyebutkan bahwa salah satu dari nama Allah itu Ad-Dhar. Artinya yang maha memudaratkan. Ini tidak benar. Ad-Dhar itu bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab nama Allah itu semuanya husna. Makanya dinamakan nama Allah itu Al-Asma'ul Husna. Artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Yang sampai kepada puncak keindahannya. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Nah, kalau disebutkan Ad-Dhar, ya, seakan-akan menunjukkan kekurangan. Ya. Kalau sifat Allah, betul. Allah itu yang memberi manfaat dan memberikan kemudaratan. Tapi ingat, tidak setiap sifat Allah itu bisa dijadikan nama. Kalau dalam sifat kadang-kadang menunjukkan kesempurnaan, tapi kalau dalam nama, ketika sifat itu disebut sebagai nama, atau dijadikan sebagai nama, itu menunjukkan kekurangan. Nah, contoh misal, si Fulan, kalau dikatakan si Fulan memukul anaknya yang nakal, berarti di antara sifat si Fulan ini, dia memukul anaknya yang nakal. Benar enggak perbuatan itu? Betul ya kan? Boleh memukul anak, ya. Boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum." Pukul anak kalian ketika mereka enggan untuk salat, ketika mereka telah berusia 10 tahun. Artinya, memukul pada tempatnya boleh. Terpuji. Nah. Tapi kalau misalnya si fulan ini yang tadi memukul anaknya digelari atau dijadikan namanya tukang pukul misalnya. Ahli pukul, darrab. Akhirnya jadi negatif, iya kan? Orang memahami, oh dikit-dikit mukul. Akhirnya seperti itu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ada yang ketika masih berstatus sebagai sifat itu terpuji, tapi begitu sudah dijadikan sebagai nama, jadi jelek. Nah, di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu Ad-Dhar. Tidak ada sama sekali. Yang ada penyebutan sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat dan yang mendatangkan kemudaratan. Nah. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakum. Maka Allah itu As-Salam. Wa minkas salam. Dan darimulah As-Salam itu. Nah. Dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Allah yang memberikan manfaat sebagaimana Allah yang mendatangkan kemudaratan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha berkah engkau ya Allah, ya dzal jalali, ya Allah yang memiliki keagungan, kesombongan, kemuliaan. Ya, yang ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan, dianjurkan seorang kalau berdoa boleh ya memuji-muji Allah dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Bahkan ini termasuk di antara kalimat yang mulia, yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan salah seorang sahabatnya yang ketika dia berdoa dia mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad istujiba lak. Doamu sudah dikabulkan. Karena dia mengucapkan itu, mengulang-ulang ucapan ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahullah taala. Maka dalam hadis ini menjelaskan pada kita bahwa termasuk di antara yang dianjurkan ketika berzikir sesudah salat adalah beristighfar. Mungkin di dalam sholat kita melakukan hal-hal yang menyebabkan berkurangnya pahala sholat kita. Mungkin kita tidak khusyuk. Mungkin ada kekeliruan. Ya. Mungkin pikiran kesana kemari. Sehingga setelah sholat kita dianjurkan untuk beristighfar. Nah, dan apa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan zikir yang dianjurkan diucapkan pada awal-awal ketika seseorang selesai dari sholatnya. Karena di sini disebutkan idham sarafa, apabila dia telah selesai dari sholatnya, maka beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk diucapkan pada awal-awal zikir. Nah, namun di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas menunjukkan bahwa dianjurkan pula seseorang untuk bertakbir setelah selesai dari salam. Kata Ibnu Abbas, kuntu arifun qida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir beliau. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianjurkan mengucapkan ini terlebih dahulu. Kemudian setelah itu beristighfar 3 kali. Lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai di sini insyaAllah yang kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته